Cita-cita dalam cinta yang patah, lewat lorong yang gelap. Mimpi-mimpi dalam warna gelap, berwarnai cintanya kini. Dan terpaksa melalui cobaan, indah dan menyakitkan. Amat pedih duri-duri di hati, dalam cinta merobek hati. Mewarnai hidupnya sampai akhir hayatnya. Karena cinta yang patah menghitamkan warnanya dalam citra hidupnya. Karena cinta yang patah meracuni jiwanya dalam tingkah lakunya. Cita-cita dalam cinta yang patah, lewat dorong yang gelap. Mimpi-mimpi dalam warna gelapku, mewarnai cintanya kini. Dan terpaksa melalui cobaan, indah dan menyakitkan. Amat pedih duri-duri di hati, dalam cinta berobek hati. Karena cinta yang patah berwarnai hidupnya sampai akhir hayatnya. Karena cinta yang patah menghitamkan warnanya dalam citra hidupnya. Karena cinta yang patah meracuni jiwanya dalam tingkah lakunya. Oh,